Wa inna ma yata'akkadu siwaku walau liman la asnana lahu likulli wudu'in wa likulli sholatin fardhiha wa nafliha. Kesunahan siwak ini memiliki kesunahan yang lebih dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain di beberapa tempat. Jadi kesunahan siwak ini tidak hanya disunahkan bagi orang-orang yang memiliki gigi, tetapi disunahkan pula bagi orang-orang yang tidak memiliki gigi ya. Jadi dia bersiwak, yang disiwaki tidak giginya karena memang tidak memiliki gigi, lisan, lidah, dan juga gusinya ya. Jadi ada beberapa ibadah yang melakukan siwak sebelumnya ini memiliki pahala yang lebih dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, yaitu yang pertama sebelum melakukan wudu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan juga sebelum melakukan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Keduanya disunahkan sebelum melakukannya untuk bersiwak terlebih dahulu. Wa in sallama min kulli rakaataini, walaupun seorang yang melakukan sholat sunnah dia salam setelah dua rakaat. Jadi melakukan beberapa sholat sunnah dan setiap dua rakaat salam, itu juga tetap saat ingin melakukan sholat sunnah berikutnya disunahkan bersiwak terlebih dahulu. Awistaka liwudu'iha. Dan juga kesunahan ini tetap berlaku walaupun sebelum dia wudu untuk sholat, sebelum dia wudu dia sudah bersiwak. Jadi sebelum wudu disunahkan siwak, lalu sholat yang dilakukan dengan wudu itu juga masih disunahkan melakukan siwak kembali. Wa ilam yafsil bainahuma fasilun haitsu lam yahsha tanajjusa famihi. Jadi walaupun jarak antara siwak untuk wudu dan siwak untuk sholat ini walaupun jaraknya dekat, ini tetap disunahkan ya. Akan tetapi kesunahan itu dengan syarat seorang yang melakukan siwak berkali-kali dia tidak khawatir mulutnya najis ya, tidak ada kekhawatiran mulutnya najis. Tidak khawatir mulutnya najis dalam artian siwak yang dilakukan berkali-kali bisa berdampak pada lukanya gigi ataupun gusi ataupun yang lain. Artinya kalau ada kekhawatiran itu, kekhawatiran luka di mulut dikarenakan berkali-kali melakukan siwak, maka kesunahan itu tidak lagi bisa didapatkan. Wadzalika li khabaril Humaidi bi isnadin jayyid, raq'atani bi siwak afdalu min sab'ina raq'ah bila siwak. Kesunahan siwak sebelum melakukan salat ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Humaidi dengan sanad yang baik menurut ilmu hadis. Hadis itu adalah sabda Nabi, dua sholat yang dilakukan dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 rokaat. Ya, mohon maaf saya ulangi, dua rokaat yang dilakukan dengan siwak lebih utama daripada 70 rokaat tanpa siwak. Jadi perbandingannya adalah 2 dibandingkan dengan 70. 2 lebih baik daripada 70 asalkan 2 rokaat itu dilakukan bersama dengan siwak. Bersama dengan siwak artinya sebelum melakukan itu melakukan kesunahan siwak terlebih dahulu. Walau tarokahu awalaha tadarokahu asna'aha bifi'lin qalil kata'amum. Bila seorang lupa bersiwak sebelum melakukan sholat dan di tengah-tengah sholat dia baru ingat bahwa dia belum melakukan kesunahan, maka kesunahan itu boleh dilakukan di tengah sholat ya. Jadi seorang boleh bersiwak di tengah-tengah sholat asalkan pekerjaan yang dilakukan, bersiwak yang dilakukan ini gerakannya tidak banyak ya. Karena kalau gerakannya banyak, gerakannya tidak ditolerir, maka sholatnya batal ya. Jadi kesunahan siwak tetap bisa dicapai di tengah-tengah sholat dengan syarat bersiwaknya, gerakannya sedikit. Ini juga hukum ini juga sama dengan ta'amum atau mengikatkan selendang di kepala, ya, mengikatkan sorban atau selendang di kepala, itu juga sunnah. Sunnah mengikat sorban di kepala atau memakai imamah saat ingin melakukan sholat. Dan kesunahan itu bila lupa, seorang sudah terlanjur sholat lupa belum mengikatkan sorban di kepalanya, itu juga bisa didapatkan di tengah-tengah sholat dengan syarat tadi, ya, dengan syarat melakukannya ini tidak dengan gerakan yang banyak, karena kalau gerakannya banyak seperti tadi bisa membatalkan sholat yang dilakukan. Wallahu a'lamu bishawab.